Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu di acara kita, acara Penyujuk Hati, untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui Radio Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita mengundang rahmat dan kasih sayang Allah. Dan yang lebih terpenting lagi adalah bagaimana kita mencoba untuk meningkatkan kesadaran kita dan membuka wawasan kita untuk menapaki hari-hari kita di awal-awal tahun baru ini dengan mengisinya dengan kebaikan dan dengan semangat dan optimisme yang tinggi untuk menapakkan kaki kita di hari-hari selanjutnya di 2013 ini, bahkan sampai dengan tahun-tahun yang akan datang. Pada hari ini kita akan membahas ayat ke-69 dari surah Al-Anbiya yang akan menggambarkan tentang bantuan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya yang sudah mati-matian membela ajaran yang disampaikannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami, yaitu Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-69 ini menggambarkan tentang reaksi yang Allah Subhanahu wa taala tampilkan setelah umat Nabi Ibrahim berusaha untuk mencelakakan utusannya. Ketika umat Nabi Ibrahim, kaum Nabi Ibrahim berusaha untuk menghabisi Nabi yang diutusnya untuk menyampaikan ajaran kebenaran, maka kemudian yang terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala tidak tinggal diam. Allah Subhanahu wa taala memenuhi janjinya yang pasti akan membantu siapapun yang menyampaikan ajaran yang ajarannya dan berusaha untuk menegakkan kebenaran di atas permukaan bumi ini. Qulna ya narukuni bardan wa salaman. Kami katakan, wahai api, jadilah dingin. Allah ingin menunjukkan kekuasaannya kepada kaum Nabi Ibrahim, tidak dengan menyelamatkan Nabi Ibrahim melalui bantuan orang lain. Ya, ada orang yang datang atau sepasukan yang datang dan kemudian menyelamatkannya, atau kemudian datang istri Namrud misalnya meminta-minta agar diselamatkan Ibrahim, atau siapapun misalnya yang mampu untuk menyadarkan sang raja dan juga para pengikutnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya dengan turun tangannya sendiri, yaitu dengan qulna. Kami katakan, wahai api, dinginlah. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kekuasaannya yang tiada batas. Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwa utusannya itu adalah benar. Qulna, ya, kalau kita perhatikan, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya dengan kata qulna atau qala, maka ini adalah pernyataan-pernyataan tegas dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan terjadi. Qala bita minha jami'a. Allah berkata, turunlah kamu keduanya dari surga ini. Ini adalah pernyataan dari Allah kepada Nabi Allah Adam alaihissalam dan kepada Siti Hawa. Dan akhirnya kemudian terjadi, Nabi Adam dan Siti Hawa kemudian diturunkan dari surga. Qulna ya narukuni bardan wasalaman. Wahai api, dinginlah. Dan kemudian terjadi adalah api itu menjadi dingin. Begitu juga di dalam ayat lain, wa alqi qala, Allah mengatakan lemparkan, ya, fa'al alqiya alqi, ya, lemparkan tongkatmu wahai Musa, talqab ma sana'u, maka dia akan memakan apapun yang mereka perbuat. Dan akhirnya tongkat Nabi Musa alaihissalam kemudian menelan seluruh ular-ular jadian atau ular-ular sihir yang dilemparkan oleh para tukang sihir Firaun. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan penguasa alam. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan pencipta alam semesta, oleh karena itu tidak sulit bagi Allah untuk melakukan apapun. Dan Allah di sini membuktikan janjinya bahwa Dia akan membantu siapapun yang menegakkan kebenaran dan menyampaikan ajarannya dengan baik di atas permukaan bumi ini. Jadi pelajarannya adalah, jangan pernah merasa takut ketika kita menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa rendah diri ketika kita mencoba untuk memberikan nasihat kepada orang lain. Karena apa? Karena sebenarnya itu adalah perintah Allah. Dan jangan pernah merasa takut, karena Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan membantu orang-orang yang serius untuk menjalani jalannya. Bersama kita di studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Janal. Kami persilakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. 69 ini diinspirasikan api tidak akan membakar mukmin yang baik. Ini bukti bahwa dalam suasana yang menderita bagi orang lain, bagi orang baik tetap saja merasa dingin dan aman. Karena kekuatan iman terletak pada kebahagiaan di dalam jiwa, itu tidak dapat dibakar dan disiksa. Jadi sebenarnya kaum Ibrahim, para penguasa terutama, telah begitu sakit hati dengan Ibrahim, telah begitu dendam dengan Ibrahim, telah begitu cemburu dengan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Sebenarnya mereka itu telah terbakar api dendam dan cemburu. Dan itu lebih sakit daripada terbakar tangan kita oleh api. Kenapa? Karena api dendam dan cemburu itu terletak di dalam hati. Tidak terlihat tetapi sangat mengerikan. Lihat muka orang yang lagi cemburu dan dendam, mukanya merah padam, matanya melotot, ingin mau memakan kita saja. Karena apa? Karena memang hatinya begitu hancur oleh rasa api yang ada di dalam sanubarinya. Maka disebutkan di sini, orang yang beriman itu dalam suasana menderita apapun bagi orang lain, dia tetap merasa dingin dan aman. Walaupun ini terjadi bagi Nabi Ibrahim dan ini dalam bentuk kasat mata, tapi dalam suasana kita di hari tahun baru ini, kita akan menemukan bagi orang yang beriman, suasana apapun, bencana apapun, tetaplah dapat dihayatinya dan dinikmatinya dengan dingin dan aman. Jadi bukan kondisi sekitar yang memformat orang yang beriman, tetapi imanlah yang membuat kondisi sekitar menjadi dingin dan aman. Iman membuat kondisi sekitar kita menjadi dingin dan aman. Itulah kekuatan iman yang terletak pada kebahagiaan di dalam jiwa. Jadi, hal ini disebutkan oleh Nabi Muhammad. Iyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jangan dendam. Dendam akan membakar semua, memakan semua kebaikan. Bagaikan api memakan kayu bakar. Orang dendam itu menyimpan api di dalam jiwanya dan menyimpan api di dalam amal baiknya. Dan lama-lama amal baiknya akan hangus terbakar. Dan lama-lama hatinya akan gosong karena dendam itu. Maka tetaplah menyayangi, tetaplah balas air tuba dengan air susu, tetaplah berbuat baik, tetaplah menumbuhkan kasih dan sayang, karena memang prinsip dari Al-Quran, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Karena apa? Karena orang beriman pasti bahagia, dan kebahagiaan terletak di dalam jiwa, dan itu tidak terdapat pada orang yang memiliki dendam, yang menyimpan bara api, sehingga tidak ada rasa dingin dan aman. Ya, terima kasih Ustaz Janal. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi masukan-masukan yang disampaikan oleh narasumber kita, membuat kita akhirnya menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa ayat ini menggambarkan tentang bantuan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hamba-hambanya yang berusaha untuk menegakkan kebenaran di dalam kehidupan ini. Dan itu memberikan inspirasi serta motivasi kepada kita bahwa tidak perlu merasa khawatir untuk menyampaikan kebenaran dan untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala, karena kita pasti akan mendapatkan bantuan dari Allah. Kemudian yang kedua, makna api di sini bukan hanya sekedar sebuah makna lahiriah saja, tetapi juga yang harus diwaspadai adalah api yang mampu membakar jiwa kita karena hasad dan dengki kita. Ini adalah salah satu penyakit besar yang berbahaya yang bisa menyerang jiwa kita setiap saat. Oleh karena itu, mari dinginkan jiwa kita dari api hasad dan dari api dengki itu dengan cara meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dinginkan jiwa dan sejukkan jiwa kita dengan keimanan. Dinginkan jiwa kita dan sejukkan jiwa kita dengan menundukkan diri kita di hadapan Sang Penguasa alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Niscaya hidup kita akan menjadi lebih dingin, lebih sejuk dan lebih bahagia, dan itu akan memberikan kebaikan kepada kita. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.